بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وكما في حديث أنس بن مال أنس عن مالك بن سعسعة وحديث أبي هريرة وحديث غيره dan sebagaimana di dalam hadis Anas dari Malik bin Sa'sa'ah dan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhum dan hadis yang selainnya yakni waradat في وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه السماوات yaitu hadis-hadis tersebut datang menyebutkan tentang sampainya Nabi عليه الصلاة والسلام ke langit-langit ini wa annahu lamma jaa'a ila as-samaa'i ad-dunya istaftaha jibrilu alaihi salatu wassalamu fa qila man hadha qala jibrilu qila wa man ma'aka qala muhammadun sallallahu alaihi wasallama قيل وقد أرسل إليه أو قد بعث قال نعم dan bahwasanya tatkala Nabi alaihi salatu wassalam datang ke langit dunia Jibril alaihi salatu wassalam meminta dibukakan pintu langit dunia. Lalu dikatakan kepada Jibril, siapa ini? Jibril mengatakan, Jibril. Lalu dikatakan kepada Jibril, siapa yang bersamamu? Malaikat Jibril mengatakan Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu dikatakan kepada Jibril, apakah ia telah diutus? Maka Jibril mengatakan iya. Qala marhaban bihi wa ni'mal maji'u ja'a. Maka malaikat penjaga langit dunia tersebut mengatakan selamat datang. Sebaik-baik orang yang datang telah tiba. Fayara Adamu alaihi salatu wassalamu. Fayara Adama alaihi salatu wassalamu. Fayaqulu Jibrilu sallim alaihi. Fayusallimu alaihi. Fayaqulu Adamu wa alaika salamu marhaban. Bilibni salihi والنبي الصالح. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam melihat Adam. Lalu Jibril berkata, sampaikanlah salam kepada Adam. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan salam kepada Adam. Lalu Adam berkata, wa alaikas salam, dan semoga keselamatan bagimu. Selamat datang putra yang saleh dan nabi yang saleh. Wa ra'a 'an yaminihi aswidatan wa 'an yasarihi aswidatan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam melihat di sebelah kanan Adam ada sejumlah sosok, dan di sebelah kiri Adam ada sejumlah sosok. Fa'idhal tafata ila yaminihi dhahika wa'idhal tafata ila shimalihi baka. Apabila Adam alaihissalam menoleh ke sebelah kanannya, ia tertawa. Dan apabila Adam alaihissalam menoleh ke sebelah kirinya, ia pun menangis. Fasa'ala Jibril, maka Nabi alaihissalatu wassalam bertanya kepada Jibril. Faqala al-aswidatu allati an yaminihi hum ahlul jannati humus su'ada'u wal aswidatu allati an yasarihi alladhina idza ra'ahum baka hum dhurriyyatuhu min ahlin nari. Maka Jibril mengatakan, sejumlah sosok yang berada di sebelah kanan Adam alaihissalam, mereka adalah para penghuni surga, dan mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Sedangkan sejumlah sosok yang berada di sebelah kiri Adam alaihissalam, yang apabila Adam alaihissalam melihat mereka, ia menangis. Mereka adalah keturunannya dari kalangan penghuni neraka. Thumma sa'ida bihi ila sama'i thaniyati. Kemudian Jibril naik bersama Nabi alaihi salatu wassalam ke lapis langit yang kedua. Wastaftaha Jibrilu faqila man, qala Jibrilu qila wa man ma'aka, qala Muhammadun alaihi salatu wassalamu, qila awa qad bu'itha ilaihi, qala na'am. Dan Jibril pun meminta agar pintu langit yang kedua dibuka. Lalu dikatakan kepadanya, siapa? Jibril berkata, Jibril. Lalu dikatakan kepadanya, siapa yang bersamamu? Jibril berkata, Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu dikatakan, apakah ia telah diutus? Jibril mengatakan, iya. Qalu marhaban bihi fani'mal maji'u ja'a. Lalu mereka, para malaikat penjaga langit kedua, mengatakan selamat datang. sebaik-baik orang yang datang telah tiba. Thumma yara fiha Yahya wa Isa alaihima salatu wassalamu ibnail khalati. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam melihat di lapis langit yang kedua Yahya dan Isa alaihima salatu wassalamu, dua putra khalah. Al-khalah adalah saudara perempuan dari pihak ibu. Dan Yahya serta Isa disebut dengan dua putra khalah karena ibu Nabi Yahya dan ibu Nabi Isa alaihimas salatu wassalam adalah saudara kandung. Dan ini pendapat jumhur ulama. Fayaqulu Jibrilu sallim alaihima, fayusallimu alaihima, fayaruddani salama. Lalu Jibril berkata, sampaikanlah salam kepada keduanya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pun menyampaikan salam kepada keduanya. Lalu keduanya pun menjawab salam. Wa yaqulani marhaban bil akhi salihi wan nabiyyi salihi. Dan keduanya pun berkata, selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Summa sa'ida bihi ila as-sama'i thalithati wastaftaha kal'adati wa dakhala fara'a fiha yusufa alaihi salatu wassalamu وسلم عليه ورد عليه السلام. Kemudian Jibril naik bersama Nabi alaihi salatu wassalam menuju langit yang ketiga, dan Jibril meminta agar pintu langit yang ketiga dibukakan seperti biasanya. Dan Jibril pun masuk beserta Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam melihat di lapis langit yang ketiga Yusuf alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan salam kepada Yusuf, dan Yusuf pun menjawab salam beliau. Summa ila rabi'ati fara'a fiha Idrisa alaihi salatu wassalamu wa sallama alaihi wa qala marhaban bin nabiyyi salihi wal akhi salihi. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam beserta Jibril menuju lapis langit yang keempat. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam melihat di lapis langit yang keempat Idris alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam pun menyampaikan salam kepada Idris. Dan Idris pun berkata, selamat datang Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Summa ila as-sama'il khamisati wajada fiha Haruna alaihi salatu wassalamu fasallama alaihi faradda alaihi salama. Kemudian Jibril beserta Nabi alaihi salatu wassalam naik menuju langit yang kelima. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mendapati padanya Harun alaihi salatu wassalam. Dan Nabi pun alaihi salatu wassalam menyampaikan salam kepada Harun. Lalu Harun pun menjawab salam Nabi alaihi salatu wassalam. Summa ila sama'i sadisati wajada fiha Musa alaihi salatu wassalamu. Kemudian Jibril berserta Nabi alaihi salatu wassalam menuju langit yang keenam. Nabi alaihi salatu wassalam mendapati padanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Thummas sabi'atu wajada fiha Ibrahim alaihi salatu wassalamu. Kemudian langit yang ketujuh, Nabi alaihi salatu wassalam mendapati padanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Thumma raqa bihi Jibrilu ila sidratil muntaha ba'da sama'i sabi'ati. Kemudian Jibril naik bersama Nabi alaihi salatu wassalam menuju Sidratul Muntaha setelah langit yang ketujuh. Hatta sami'a sarifal aqlami hunaka, hingga Nabi alaihi salatu wassalam mendengar suara goresan pena-pena di sana. Wa kallamahu rabbuhu tabaraka wa ta'ala, dan Rabbnya pun berbicara kepadanya. Wa farada alaihi salawatil khamsa, dan Allah Ta'ala wajibkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam salat lima waktu. Fanazala hatta wasala ila sama'i sadisati, lalu turunlah Nabi alaihi salatu wassalam hingga sampai ke langit yang keenam. Fasa'ala Musa bimadha kallafa rabbuka ummataka, maka Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, apa yang Rabbmu perintahkan kepada umatmu? Qala bi khamsina salatan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan 50 salat sehari semalam. Faqala irji' ila rabbika fas'alhu takhfifa fa inni qad jarabtu bani Israila wa'alajtu minhum. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata, kembalilah kepada Rabbmu, lalu mintalah keringanan kepada Rabbmu, karena sungguh aku telah menerapkannya kepada Bani Israel, dan aku dapati mereka berat melaksanakannya. Faraja'a fasa'alallaha takhfifa, maka Nabi alaihi salatu wassalam pun kembali, lalu beliau meminta keringanan kepada Allah Ta'ala. فوضع عنه عشرا. Lalu Allah Azza wa Jalla mengurangi untuk beliau 10 salat. Fa'ada alaihi salatu wassalamu hatta marra ala Musa fasa'alahu qala hatta anni ashran qala irji' faraji' rabbaka. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam kembali, yaitu turun hingga beliau melewati Nabi Musa alaihi salam. Lalu Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, Rabbku telah mengurangi untukku 10 salat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, kembalilah. Lalu mintalah kembali keringanan kepada Rabbmu. Fama zala yas'adu wa yanzilu hatta staqarrat ala 5 salawatin fil yaumi wal lailati. Ya'ni faradallahu alaihi 5 salawatin. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam terus naik dan turun hingga tetaplah kewajiban salat pada 5 salat dalam sehari semalam, yaitu Allah Ta'ala wajibkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam 5 salat. Thumma asbaha alaihi salatu wassalamu yatahaddasu, ya'ni yukhbiru anna Allah subhanahu wa ta'ala asra bihi awwalan ila baitil maqdisi. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memasuki waktu pagi. Beliau menyampaikan apa yang beliau alami, yaitu beliau mengkhabarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankannya yang pertama ke Baitul Maqdis. Fa awwalu man sami'a Abul Jahli, maka orang yang pertama yang mendengar adalah Abu Jahal. Sami'ahu qala inni usriya bi al-lailata ila Baitil Maqdisi ma qala ila as-sama'i as-sabi'ati. Abu Jahal mendengar Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya aku diperjalankan tadi malam menuju Baitul Maqdis. Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengatakan ke langit yang ketujuh. Fastakthara dhalika Abu Jahlin wa qala hal tastati'u an tuhaddisa qaumaka idza hadaru qala na'am. Lalu Abu Jahal menganggap besar perkara tersebut. Lalu ia berkata, apakah engkau mampu menyampaikan kepada kaummu apabila mereka datang? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, iya. Fadhahaba yunadi, huwa rajulun waqahun safihun. Lalu Abu Jahal pergi memanggil orang-orang. Dan dia adalah seorang yang lancang lagi dungu. Wahtashadu alaihi. Lalu orang-orang pun, manusia, mengerumuni Nabi alaihi salatu wassalam. Qala haddif qaumaka. Abu Jahal berkata, sampaikan kepada kaummu. Fahaddathahum. Qala inni usriya bi ila baitil maqdisi. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada mereka apa yang beliau alami. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku diperjalankan menuju Baitul Maqdis. Qalu subhanallahi, ya'ni tudrabu abatul ibili syahran dhahaban wa syahran iyaban fi lailatin wahidatin tadhhabu wa taji'u. Maka orang-orang mengatakan, maha suci Allah, yaitu ditempuh perjalanan dengan unta selama sebulan untuk pergi ke Baitul Maqdis dan sebulan kembali dari Baitul Maqdis. Sementara engkau dalam satu malam pergi dan pulang, pergi dan datang. Faqalu li Abi Bakrin as-Siddiqi, inna sahibaka yaqulu innahu usriya bi al-barihata ila baitil maqdisi. فذهب إلى هناك ورجع في ليلة واحدة. Maka orang-orang pun berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya sahabatmu ini, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam, mengatakan bahwa ia diperjalankan tadi malam menuju Baitul Maqdis. Ia pergi ke sana dan kembali dalam satu malam saja. Faqala ma yaqulu hada. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ia tidak mengatakan hal ini. Qalu bala. Orang-orang berkata, ia benar-benar mengatakannya. Qala hada. Ia benar-benar mengatakan hal ini. Qala in kana qala dhalika faqad sadaqa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, apabila Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkannya, maka sungguh ia berkata jujur. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.